بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي مسند الإمام أحمد dan di dalam musnad Imam Ahmad wa jami at-Tirmidzi dan dalam jami at-Tirmidzi itu riwayat Imam at-Tirmidzi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah ibn Umar mudah-mudahan Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adna ahlil jannah manzilatan sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah derajatnya la rajulun yaitu seseorang yamdhu fi mulkihi yang dia melihat kerajaannya ini al-faisana 2000 tahun perjalanan luas kekuasaannya penghuni surga yang paling rendah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada penghuni surga. Ya ra aqsahu kama yara adna. Dia melihat ujungnya, ujung kerajaannya. Kama yara adnahu sebagaimana dia melihat batasan yang terdekat. Batasan kerajaannya, kekuasaan yang terdekat. Kalau sekarang mata di dunia ini kalau melihat 1 meter, 2 meter, 5 meter masih. Tapi kalau sudah 50 meter sudah enggak bisa. Enggak mampu. Tapi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan, kekuatan pandangan yang luar biasa. Maka di antaranya kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalaulah dibukakan hijab Allah Subhanahu wa taala la ahraqat pasti terbakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada penglihatan ahli surga. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Isyarah. Fa in istaqarra. Naam Allah san. Ayatnya. Qala lan tarani walakin انظر الى الجبل ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa lan tarani, engkau tidak akan mampu di dunia. Walakin انظر الى الجبل, akan tetapi lihatlah ke gunung. فان استقر مكانه, apabila gunung ini kokoh tidak berubah keadaannya, fasawfa tarani, maka engkau akan mampu melihatku. Tetapi apa yang terjadi? Gunung ini hancur. Ya, gunung ini hancur. Gunung ini hancur menunjukkan di dunia ini tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pandangan kepada ahli surga. Di antaranya ini dan di antara yang lainnya mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kepada pandangan ahli surga. Yanzuru ila azwajihi, dan dia melihat ke istri-istrinya, wa sururihi, dan ranjang-ranjangnya, wa khadamihi, dan pembantu-pembantunya. Melihat dari jauh, memantau dengan pandangan yang jauh. Wa inna afdalahum, dan sesungguhnya orang yang paling afdal, paling utama dari penghuni surga, paling tinggi derajatnya, manzilatan, yaitu derajatnya, man yanzuru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala kulla yawmin marratain, yaitu penghuni surga yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya, yaitu mereka bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala pada setiap hari marratain, dua kali. Subhanallah, nas'alullah ayyaj'alana minkum. Kita meminta kepada Allah supaya menjadikan kita termasuk golongan ini. Amin. Tsumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah-wajah mereka ini berseri-seri ila rabbiha nadhira, karena melihat Rabb-nya, karena mereka melihat Rabb-nya. Sebagaimana kita berseri-seri bertemu dengan orang yang kita cintai. Misalkan lama berpisah dengan anak-anak, setahun, bertemu gembiranya bukan main, berseri-seri wajah. Lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan zat yang memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada kita setiap saat, terutama memberikan nikmat iman dan Islam, amal saleh, ini nikmat yang sangat besar. Allah tidak jadikan kita orang-orang tersesat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Allah tidak jadikan kita menjadi orang kafir, tapi menjadi orang mukmin. Dan Allah juga tidak jadikan kita menjadi ahlul bid'ah, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahli sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Tentunya ini merupakan kenikmatan tersendiri, kita merindukan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, zat yang telah kita sembah, kita ibadahi. Maka di sini wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mereka ini berseri-seri pada saat itu karena mereka melihat Rabb mereka. Qala rahmahullah ta'ala, wa la'alli aktafi bihadzal qadar, dan mungkin aku mencukupkan dengan penjelasan ini, alladhi awradtuhu min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang aku bawakan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallam, fi awsafil jannat fi hadzal bahs, tentang sifat-sifat jannah pada pembahasan ini. Huwa qalilun min katsir, dan ini yang telah aku sampaikan sangat sedikit dari lautan yang sangat banyak, lautan penjelasan tentang sifat-sifat surga hanya sedikit. Wa ghaydun minal faydin, dan merupakan tepian dari lautan yang sangat apa? Yang luas. Ya'lamu dzalika man kana lahu ittisal, man kana lahu ittisal mutawassil biqira'ati wa tafahumi al-Qur'an al-Karim usul tafsir al-mashhura. Yang ini diketahui oleh orang-orang yang selalu membaca dan memahami Al-Quran dan kitab-kitab tafsir yang masyhur, wartibatun qawiyun bi kutubis sunnatil mutahharah, dan orang-orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan kitab-kitab sunnah yang suci, wa idhafatu ila idrakihi ad-daqiq, dan disertai dengan pemahamannya yang naam yang daqiq, yang teliti, wa fahmuhu al-amiq, dan pemahamannya yang dalam, lil ghayatil uzma, untuk tujuan yang agung, allati yajibu an yas'a kullu muslim li tahqiqihi, yang wajib bagi setiap muslim untuk merealisasikannya. Wa ma'rifatuhu as-sahiha, dan mengetahui perkara yang sahih, bil hikmati allati khuliqal insan min ajliha, Allah musta'an, yang Allah Subhanahu wa taala untuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, min ajliha, disebabkan karena itu. Allahul musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi ini merupakan hanya sedikit penjelasan tentang sifat-sifat surga yang beliau jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana masih banyak hadis-hadis, kemudian ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifat-sifat dan kenikmatan-kenikmatan di surga. Yang ini diketahui oleh orang-orang yang selalu memahami, memiliki ikatan dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, terus membaca tafsir-tafsirnya, dan kemudian membaca kitab-kitab sunnah, yaitu kitab-kitab hadis, itu pasti akan mendapatkan perkara yang sangat banyak tentang sifat-sifat surga dan nikmat-nikmatnya. Kemudian beliau membawakan bait-bait yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kenikmatan surga atau tentang surga atau tentang sifat-sifat surga. Insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari anak pribadi dan syaitan. Astagfirullah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.